Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asol amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh ingkang ngestu kawula ta'zimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat apa bu? Barengan dan itu barengan kok bangeran kecamatan Kencur Pancur rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula saged sowan najan awak kula mboten sehat kat sonten mau gregesi malah kudanan ning lapangan. Tapi niki mending sound sistemnya luwih apik daripada awan mau niki. Siang wau jamaah kathah udan sone bosok. Niki Pandawa auto tak dongake dadi sound sing paling gede. Sa RT. Najan awak kula mboten sehat gregesi, tapi tetap kula niati ngaji merga kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu yamutuna ala ma asu wa yub'asuna ala ma matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah kebiasaan ini dodolan lemek, yo mati ini pas dodolan lemek. Bakul cangkeme cerewet. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lak wong kaya kula niki kebiasaane ngaji, kula gadah pengarep-ngarep sesuk mati nih pas pengajian. Kula gadah kanca Mas Opik duwe ibu, ibune Mas Opik tombo ati menika seorang hafidul Quran. Waktunya 24 jam dihabiskan untuk membaca Al-Qur'an. Satu saat bertanya, apakah kalau saya membaca Al-Quran besok matinya pas membaca Al-Quran? Saya jawab iya, dan ternyata benar ibune Mas Opik mati nih pas maca Quran. Ana wong gaweane nggawa degan, yo mati nih pas nggawa degan. Kula tak takon, lak bathoke kuwandel wonten iki degan apa kambil? Kambil blok, goblok ini kambil. Itu degan ini bro. Maka sing paling gampang dadi contoh niku nyuwun sewu Mbah Maimun Zubair. Niku contoh nyata seseorang dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jenengan persani Mbah Mun tiap tahun membiasakan haji, dan Mbah Mun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan haji. Milon jenengan sing rong kaji kula dongake muga-muga ndang budal kaji. Lak mau ngamin tok yakin ora mangkat. Mbah Mun itu seumur hidupnya setiap tahun kalau bisa berangkat haji, dan ternyata Allah mematikannya dalam keadaan berhaji. Kula duwe kanca gaweane main yo matine pas judi. Bilang kaya banser iki bangga Pak Muli seragaman setiap hari ngawal kiai, ngawal pengajian. Maka sesuk kiai mlebu surga sing ngawal banser. Banser niku lak tugase survei lokasi. Jadi surgane sak durunge dileboni kiai disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Banser kok luwum iki lak mlayu kok piye. Sak awak kok weteng kabeh. Tapi awakmu ya ampuh. Ampuh nggih Mas. Jarene wong kadren niku lak tanda-tanda sujud niku bathuke ireng. Iki berarti bocah iki ahli sujud. Soale sing ireng mboten namung bathuke sak rai ireng kabeh. Ning biasane wong ireng niki malah bojone ayu lho biasane. Amin. Anake Nabi Adam niku lak sing lanang ganteng, sing wedok elek, sing lanang elek, sing wedok ayu. Saya kan rupanya elek toh. Nah, insya Allah bojone remuk. Niki lak cara teng Yogja namine Irma. Napa niku Irma irenge masya Allah. Lah tergantung kebiasaan niku lho panjenengan sami. Simbah niku tiap tahun mangkat kaji, sedone ya pas haji. Mbah Mun cinta dengan kota Mekah. Meninggalnya di kota Mekah. Mila sedo niku rahasiane ana telu. Siji rahasia cara, loro wektu, telu tempat. Carane pripun ora ana sing ngerti. Nembe nunggone sound system mati kesetrum wonten. Ana sing tabrakan mati wonten. Nyekel darbuka ndase keplebian darbuka mati wonten. Di sini nyekel darbuka. Oh, gue kok rupanya gak meyakinkan. Kanca kula Ustaz Jeffrey Al-Bukhari matine pas tabrakan. Kula rikala umroh ana tiyang sujud ning raudhah mati. Ora ana sing ngerti. Nomor loro rahasia wektu-wektune kapan ya ora ana sing ngerti. Isu awan bengi, isu sore pantes. Nomor telu rahasia tempat, tempate teng pundi ya ora ana sing ngerti. Buktine Mbah Mun tiang sarang sedone teng Mekah. Kan bisa jadi awak mulih umpamane. Amin. Umpamane to wong Rembang matine ning Sarkem umpamane kan ora sing ngerti. Ya pas dolan pengajian ngono melu ngawal aku ngaji kuwi mati kan ora sing ngerti. Kaya Gus Miftah tiang Kalasan, napa matine mesti teng Kalasan? Mboten. Kula wong Kalasan iso matine ning Madinah umpamane. Ora ana sing ngerti. Lho cangkeme dhewe ya apik opo ya to. Rumah aku ana kaya ngaji mangan ya cangkeme. Ketoke ngeleh saiki. Nak teng mriki namine napa niki? Napa? Tumbekin apa? Tumbekin apa isine? Aku ora ngerti, aku ora mau suguh kok. Tumbek. Nomor papat, Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah dan ternyata Allah berkah. Aku ngaji mau subuh ini mangane kepiye ngawur gue. Masa double mic. Nyam gawakmu. Nangkape pinter ya mantan copet gitu. Mbaknya jangan maju-maju bece, kamu mundur dikit. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Masuk, masuk. Tolong nanti kamu pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Matane. Salu ala Nabi Muhammad. Mila atas dasar niki wau senajan awak kula gregesi ra kepenak delalah kula wau golek rumah sakit sing iso suntik infus vitamin C niku sak Rembang mboten nemu. Kedah mulih teng Semarang. Ya Allah iki desa banget. Rumah sakit kabeh kula telponi kalih asisten kula niku. Bisa enggak suntik vitamin C? Mau suntik. Lawak kula lara kabeh. Delalah tidak ada satu rumah sakit pun yang bisa. Aku mbaten iki cek Indonesia apa ora. Tapi alhamdulillah rabbil alamin ketemu jenengan muga-muga dadi tamba. Amin. Umpama kula mati kula yakin matine husnul khatimah. Amin. Kula ora wedi mati. Mila sesuk lawang Rembang krungu kula mati kalau kirim karangan bunga jangan tulis turut berduka cita, kula tolak. Tapi mang ganti Gus Miftah selamat menempuh hidup baru. Wah. Staka. Kuwi mbak-mbake ngomong karo Mas iki lho. Mas, jangan hanya ajak aku merayakan malam tahun baru dong, tapi ajak aku untuk menempuh hidup baru. Ngono. Banser ireng pacaran. Lemu. Malah setia yang ini kita ada. Masuk mbak Iki ngomong karo Mas Iki ini, Mas sampean ini kayak acar neng sego goreng. Maksudnya apa? Ono terus tapi ra penting. Masaknya temen ya. Ono terus tapi ra penting kayak acar di nasi goreng. Mila Iki kalau cawe itu ini kira sama pikir le seneng lamar rapi. Rasa mora gati oke-oke cah wedo diragati oke-oke beda karo sound system. Sound system ki diragati entek oke kita wujute cewek mora gati oke dipek kancane laru-laru. Pertanyaannya ngeten ki. Kenapa walaupun kula sakit gregesi kula tetap mangkat ngaji. Ono wong kan ngomong ngaten kali kula cangkem rada atos nih. Miftake sregep ngaji mergo ngoyak amplop jenengan salah. Lah kula niku ngoyak duit, kula mboten dadi dai. Kula dadi pengusaha, kula dadi komisaris. Kula niku ditawani dadi komisaris BUMN sebulan gajine 250 juta. Kula tolak. Soalnya apa? Kula masake sing ngundang ngaji. Jadwale numpuk, lak kula dadi komisaris teng Jakarta, kula ra iso ngaji. Kula iso sugih tapi manfaate kurang. Mila senajan to dikontrak nyuwun sewu dibayar sebulan 250 juta, kula tolak. Kula diajak kali Mas jadi Corbuzier kontrak eksklusif di sebuah stasiun televisi 2 tahun. Duwite kata kula sedina mung syuting sak jam tok teng Jakarta. Tapi kula ra iso ngaji. Niku nggih kula tolak. Maka jenengan pirsani. Wong urip teng alam donya niku tujuane napa to? Donga sing biasa jenengan waca. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong urip ning alam donya niku tujuane mung telu. Pinten, Bu? Telu. Deloken drijiku aja mok delok akikku. Pamer matamu, aku pamer. Tak copot isin aku. Telu. Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Apa ngajian amplop ora jelas kelangan akik aku. Ngawur. Fi dunya hasanah. Dunyane apik, akhirati hasanah, akhirate apik, wakina ada bana. Kula mikir ngeten. Lah kula dibayar 250 juta utawa kula dikontrak TV 2 tahun barangkali fit dunya hasanah. Dunya kula apik. Ayo, saiki lak wong gajine sebulan 250 juta. Jangankan sing rondo kimcil lo katut. Wih, mbak-mbak ini rungok no. Kula ketemu mas-mas, ngomong karo awakmu jarene sayang, jarene cinta, kok ora gelem rabi, tuman. Dijogo nduk. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an, mosok namu gede rasane enak mau dolo gratisan. Malah nyanyi mundur alon-alon. Kalau saya gajinya 250 juta sebulan, setahun niku lak kula nyekel dhuwit 2,5 miliar. Tapi nyuwun sewu, dunia saya barangkali hasanah apik, tapi kebahagiaan dunia saya tidak bisa menjamin kebahagiaan akhirat saya. Milo tawaran 250 juta kulo tinggal, ke? Di kontrak TV kulo tolak, kulo ngeboti ngaji neng deso deso, kudanan, suguhane mung tumbek. Apa dok? Tumbek. Gaweane iki lho. Duwowo, tapi kok mung cilik. Kula luwe bahagia ngoten niki. Sampak Mas Dedi niku kandha kali kula. Bro, saya itu kasihan sama kamu. Kenapa, Mas? Kowe iki awan bengi esuk sore gaweane mau ngaji, tok ke istirahatmu ki kapan? Sampai kemarin akhir tahun niku kula diajak Mas Dedi liburan teng Amerika. Ayo, Bro, mbok liburan ning Amerika karo aku. 10 hari. Kula nggih nolak padahal mung gari mangkat. Tiket pesawat wis ono, hotel wis ono. Ayo mangkat. Kula nggih mboten mangkat. Soale nyuwun sewu, mung mesake daerah-daerah sing ngundang ngaji niku yen kula tinggalke. Lah kula ngoten iki bahagia ketemu jenengan, semangatnya luar biasa. Becek-becek, diwangi tuku lemek dhewe. Lungguhe ngarep dhewe sandale pink. Ya Allah. Kuwi apa ya ana sandaliane lho. Kayak sing tengah yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Aku curiga jangan-jangan sing pake ya pink. Kula luwe bahagia ngoten iki, Pak. Blusukan, kudanan. Ketemu becek-becekan. Lah kula dikontrak teng TV, ngajine bintang tamune artis ayu-ayu. Ning kene ya Allah. Satu lagi setengah tua lemu ginuk-ginuk ya lumayan lagi ana Kim Jile iya aku lak delok Kim Jile kelingan lagu ne NDX Kim Jile ke Poland kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes elo ku mili terus ning pipi ho a ho e lah kebahagiaan orang niku standare niku beda-beda maka dalu menika barampung niki kula dongake muga-muga sing rawuh bahagia dunia bahagia akhirat dunyane selamat akhirate selamat. Menawi Ibnu Athaillah itu punya standar kebahagiaan lebih sederhana lagi. Kenapa? Liyakillah ma tafrahu bih, yakillah ma tahzanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Uang niku biasane susah, mergo standar uripe keduwuren. Milo kata uang niku omongane duwur. Kula kandhani sah. Lah omong, kowe iki lak ngomong aja dhuwur-dhuwur. Lak cangkemmu kedhuwuran potensi kesampluk pesawat. Kan biasanya wonten tiang niku sajane kiri tapi omongane dhuwur. Enten apa mboten? Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luwih parah. Standar hidup niku ora usah terlalu dhuwur. Karena kalau standar hidup kita itu terlalu tinggi, maka potensi gagalnya juga terlalu tinggi. Mila jaman kula takoni kali kiai kula, Miftah. Nggih Pak Kiai, kowe lak golek bojo sing kaya ngopo le? Lah pilihane napa? Bojo ayu ora salehah, napa elek tapi salehah? Jar, tak takon cah kene. Hei, cah banjer jawaban. Cah hadroh jawaban. Kowe lak golek bojo ayu ora salehah napa elek tapi salehah? Ayu salehah. Lah iki mesti iso jawab cangkeme kebajagung soalnya. Oh gedah. Kok uripmu selo banget ta bro mangan. Kayak ora dimasakke karo bojone. Ayo, salah lanang jawaban. Milih ndi? Bojo ayu ra salehah napa bojo elek tapi salehah? Ayu. Ayu tur. Ya kuwi standarmu sing keduwuren. Wong jawaban ora ana malah mau pilih goblok, goblok. Pilihane ayu ora salehah apa elek tapi salehah, tapi dijawab ayu tur salehah. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok ora nyambung, blok. Lah kula mbiyen mboten. Pas jaman kula mondok teng Ponorogo, kiai kula takon ngeten iki. Le, kowe lak golek bojo sik golek sing kaya ngopo? Pilihane napa kiai? Ayu ora salehah apa elek salehah? Kula jawab, ayu senajan dereng salehah. Kiai kula nesu. Kowe berarti mentingke fisik? Ah mboten. Lah ngopo pilihanmu ayu najan mboten salehah? Kula jawab, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang niku imame wong wedok. Wong lanang niku imam, wong wedok niku makmum. Yen bojo kula ayu dereng salehah, kewajiban kula sebagai imam dadekke makmum kula salehah. Tapi lah bojo kula salehah elek rupane, nyuwun sewu kiai dadekke ayu larang regane. Oh bocah wedok saiki dilawan. Lah sing tuwa-tuwa kaya jilbab peping kuwi murah. Paling pol medak FIFA nomor 4. Jajal cah nom-nom. Tempol. Ada ngeri blas on. Alis dikerok. Ganti buntut kalau jengking. Irunge rada pesek, mangkat ning dokter suntik solikin. Silikon. Lah iya dokter sing nyuntik kuwi jenenge dokter solikin. Untune merongos pasang kawat. Men untune cilik-cilik. Lah Siti Aisyah niku lah untune miji timun. Siti Aisyah bojone Kanjeng Nabi niku miji timun. Sami kali ibu-ibu mriki, untune miji timun. Ning timun tuwa tur rada bosok. Dadi gede-gede kuning-kuning. Mula pasangi kawat. Kula ngomong karo bojo kula, aku ra ikhlas kowe masang kawat gigi. Lah napa, Mbah? Aku ra iso mbayangke. Lak cangkemmu mok kawat tak cipok nyantol. Rampung. Gigi. Lah Mbak-mbak ki ra usah pasang kawat gigi. Wong sing pasang kawat gigi itu menyadari bahwa dirinya merongos. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kula santai wae. Kowe lak merongos urung kuliah wis oleh gelar S2 apa MSc? Merongos sak cangkeme. Larang. Saiki tak takon wong wedok. Bu, jawaban. Lak kowe golek bojo milih sing ndi? Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Sugih. Mudar aku ayo. Bojo sugih tur lomo sing takon sapa? Bojo sugih tapi pelit. Pak ngobengar pengajian ning Bangeran. Terus dibape suwek, ra satuku dondome ngopo? Sugih tapi pelit. Kere tapi lomo. Pak ngobengi pengajian kali Gus Miftah, jilbape suwek. Ya wis kono butuh kuwo, yen duwe dhuwit tuku kuwo, tapi ra duwe apa? Apa? Sing pengen kula atur ki sak janjane ki napa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Sing jenenge karep niku ya jenenge karep kok apa-apa sempurna, apa-apa apik. Tapi ingat, hidup berdasarkan saknyatane ora sakarepe. Niku konsep bersyukur. Berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan. Lah karepe ngono duwit akeh lumo, karepe ngono ayu tur salehah. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu, apa yang bisa kita perbuat? Bila nyuwun sewu, wong niku lak nuruti karep biasanya dadi masalah. Contoh, kelas cek numpak motor, duwe karep pengen numpak mobil. Akhirnya motore didol, tinggo DP tuku mobil. Begitu sebulan rong bulan iso mbayar. Telung bulan wis ra iso mbayar, akhire dioyak-oyak debt collector. Akhirnya nangis ning kali karo mbah-mbah nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan tangi turu wis dikejar utang karo nangis kelas numpak motor wae kok mila jaman kula mbiyen ra duwe apa-apa bojo kula kandha bah mbok kredit motor kula ra wani mendingan kula ngebis kok 12 tahun yang lalu niku kula motor mawon ora duwe ngaji mung numpak motore maratua kula. Maratua kula niku duwe motor Astrea Grand tahun 96. Montore tuwa ben kena udan mati. Kula lakoni. Bojo kula kandha, mbok utang Mas, mboten. Mendingan aku mlaku daripada tak ewangi utang, utang. Pas niku posisi kula molimo, madep mantep mangan melu maratua. Bahkan M10 madep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon. Bahkan M15 madep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon, maratua mati menantu melu marisi. Maratuaku mung jawab M1 nopo matamu. Sinten iki? Pak Bupati. Bapak ten ruwajimen lho iki. Anjan. Sehat obat iki? Alhamdulillah. Sehat kula niki. Lah kula iki wae telepon rumah sakit jenengan sak Rembang pengen sontek infus e ora ana. Ibu Bupati kok desa banget. Kurang daker. Wah, salah set, Bro. Kula lagi ngombe kopi ra manis iki manis. Kula kopine kopi pahit. Di banjir sing lembu mau nyangge sembar semua. Kula niku mboten ngombe manis belas. Kena penyakit gula matamu. Aku normal yo. Kowe kok ngombe kopi ra kaget. Aku ingin ngaji ning Surabaya ana jamaah tawe nek kopi mulai wangi setruk. Langsung diombe yo. Jadi kula ulangi, standar kebahagiaan itu luweh mendahulukan butuh daripada dikeke karep. Hidup berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan. Karepku kopi pahit, sing teko kopi manis. Mila tak kakek Afif. Moga-moga bojomu mateng meneh ya, Fif ya. Tapi nganu Pak Bupati. Jadi pejabat kaya bupati itu seperti gula di dalam kopi. Lah iki mulak seperti acar di dalam nasi goreng. Ono terus tapi ora penting. Lah bupati niku kaya gula di dalam kopi. Kopi niku tanpa gula rasanya pahit. Ono gula rasane manis. Tapi begitu gula masuk ke dalam kopi, kopi rasane enak. Sing dipuji gulane napa kopine? Kopi. Ora ono kopine gulane enak, ora ono. Mesti kopine enak. Jadi pejabat niku kaya gula di dalam kopi. Maksudnya apa? Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Sakit. Kula pejuang tangguh. Ya semoga-moga kopine pahit teko. Al-Fatihah. Pak Bupati, kula nembe ngerti niki jenenge dumbuk. iki lho teko keri lemu nyusul-nyusul ning ngarep. Dadah-dadah. Mesti rondo iki. Apa? Jangan rondo. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Aduh. Kalau suasana ngaji siang lo kali niki seneng niki Pak Bati. Soalnya siang lo sone buoso, nah, ini api ini lumayan. Halo buka bosek. Wah, orangnya tidak bupati lagi geser itu. Pak Bosek pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Lah kula pangkate AKBP. Aku kiyaine bapak polisi. Pokoknya lah polisi melu ngaji, kados sing kula aturke punya potensi mati pas pengajian. Amin. Amin. Pokoke lah polisi dolanane pinggir dalan tok ya matine tabrak truk. Aku tak ngombe degan, Pak Bupati sambutan 5 menit. Iya ora apa-apa, ngrasangku kok sakniki mawon. Ayo rene Pak Bupati sambutan. Mang menit. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para kiai, wabil akhos, beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah, yang saya hormati rekan-rekan Forkum Bincang, Bapak Kepala Desa, Beserta Perangkat Desa, Bapak Ibu, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu niki kita patut bersyukur dan berbahagia saged sareng-sareng ngaos kalian Gus Miftah ingkang sampun dikenal saantero jagat Indonesia. Mboten namung Indonesia tapi teng sa Asia. Gus Miftah niki ada kelebihan. Kelebihannya ini lugas, polos, senengane ngritik. Tapi ngritik membangun. Lalu beliau teng pamotan kula tingali pancen sampun kondisi boten sehat, patus rumah sakit, mungkin boten napa kode bupati. Kode bupati langsung mulai mangke jawe sing ahli napa, ahli saraf apa ahli bedah napa ahli kuat, ada semua. Ahli kuat ya sih, ahli kuat. Bapak Ibu, saya itu kalau matur sangat datang warga masyarakat Kali Tengah tetanggi desa niki yang sudah lama masyarakat Rembang niku kepengen ngerawuhi Gus Miftah. Dulu Semen Gresik mau ngerawuhi nggak bisa. Kemarin mau ngerawuhi siapa nggak bisa. Alhamdulillah hari ini sehari 3 kali di wilayah Rembang. Pamotan, terus tengkali tengah, terus tengkali di mangin ini. Tengkali putih? Lemah putih. Lemah putih. Sama yang mangin yang dari bila sehatan gak? Nah, kalau berarti. Jadi kesehatan ini sterilisasi untuk kaum milenial, kaum tua, dan ini tidak bisa ditiru oleh kiai lain. Karena beliau di samping ganteng, gagah, juga beliau bisa mauidhoh yang cukup menggerakkan hati kita untuk menyesuaikan kondisi yang ada zaman sekarang. Bapak Ibu, jadi kondisi saniki niku beda karo dhisik. Saniki niku jenengan nggih. Jenengan badhe terkenal niku gampang, nggih. Jenengan ameh terkenal niku gampang sekali. Munggah di media sosial, ngelek-ngelek bupati sama terkenal saat dindi. Nah, ini mau dibuktikan, kulo niku noto dalan 680 kilo, kurang 700 meter aja diapet, niki hancur saya niku sampai, aduh, ya wis lah, rapopo. Tapi ini menjadi motivasi kami untuk bagaimana merespon apa yang diinginkan masyarakat. Oh, matur sangat datang konco-konco Kaneman yang kan saat menikah giat di dalam media sosial dalam mengupayakan pembangunan di Kabupaten Rembang. Yang penting ini Gus Miftah ini rukun. Sanggup ya rukun ya? Sanggup sama rukun ya? Rukun. Modal bangsa kita, aset yang paling berharga untuk bangsa kita, aset yang berharga untuk agama kita adalah rukun. Kalau dengan rukun kita bisa apa saja, nggih. Dadi niki alhamdulillah kula teng Rembang, dituwakan Rembang iki meh patang tahun, ketoke lho, ketoke niki Rembang meh maju, ketoke nggih. Ketoke meh maju. Kita yang maju, utamanya yang berkaitan dengan pelayanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, niki kita yang maju. Kemudian sumber daya manusia, niki pun kota kakek Undip, jenengan sekolah orasannya Semarang, cukup ning Rembang. Ning Rembang niki pun wonten Undip, nggih. Jadi jenengan tembe niki pun wonten STAI, Al Anwar wonten Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sarang. Ini Mbah Maimun, Gus Gofur, nggih. Wonten JPPI ekonomi menonton niki kula nekake ratri menake Undip ning Rembang kersane wong Rembang pinter donyane pinter agamane terserah jan milah muga-muga kula panjenengan sami saestu menika dadi wong sing bejo donya akhirat anu lumah amin pun niku mawon mangke kesuwen pertasan Gus niki mun gasa menit 10 menit untuk tambahan ini ya 10 menit Bapak Ibu 4 tahun ini waktu yang menurut saya cukup lama di dalam memimpin alhamdulillah kemiskinan ingkang kala wingi tesih kurang langen 19% saat ini tinggal 14,9% jadi menurun jauh. Meskipun nggih pancen dibandingno ambek daerah liya, Rembang iki kemiskinane isih dhuwur. Napa malah kaya Jogja dalam Gus Miftah iku malah jauh. Tapi paling tidak kita dari tahun ke tahun hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Inilah yang kita cita-citakan sehingga mudah-mudahan dengan kebersamaan kita antara ulama, umara dan masyarakatnya ini menyatu padu sehingga ini bisa membangkitkan kehidupan di masyarakat Rembang baik ekonomi, sosial, politik alhamdulillah niki aman kabeh wingi kula nganake 237 desa pilihan kepala desa alhamdulillah nggih pun aman mboten nemu napa-napa niki mbuktekke nek wong Rembang niki budayane ru rukun niki mawon ingkang ngadakaken Abu Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bupati. Bener di Rembang kemiskinan sudah menurun. Menurun dari bapaknya kepada anak-anaknya. Masuk. Iya ngoten niku Pak Bupati. Wong ilang megawe dicacat niku men lumrah. Tapi Pak Bupati harus ingat ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu di belakangmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Tepuk tangan. Pada kali kula gara-gara bela Banser, ana wong kadrun ngomong, katanya Banser cinta NKRI, kenapa tidak berangkat ke Papua? Lah kula bilani teng Instagram. Begitu kula posting, Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak ada dasar hukum, tidak ada dasar yang bisa membuat Banser berangkat ke Papua. Kula dikritik sing membuli kula 15.000 komentar. Tapi kula mboten lara ati. Yang membuli 15.000 komentar, yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa di medsos itu jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, santai. Neng lak jumlah yo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Loro wetine. Malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Modar cocot mulai. Maka atas dasar semua niku wau, kula dadi komisaris BUMN kula tolak. Kula angsal kontrak TV rong tahun ya kula tolak. Soale napa? Wong urip tong donya niku butuh keseimbangan. Wa bataghi fi ma ataka Allah darul akhirah wala tangsa minat dunya. Wala tangsa nasibaka minat dunya. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat bahagia? Ayo, DKI siji-siji. Ampun ngantos jenengan mungkin wang sinawang. Wah, dadi bupati ki kepenak. Sopo sing kondo. Niku jenenge wang sinawang. Wang sinawang niku cara bahasa Indonesiane napa? Delok-mendelok matamu awon. Mosok delok-mendelok. Kula iki lak ngomong Indonesia kagok nggih. Lagi sering ngomong Indonesia tapi kagok. Soalnya kata bahasa Jawa sing rono bahasa Indonesia nih. Contoh nih, mususi beras. Napa bahasa Indonesia nih? Mencuci, berarti rono bedane beras karo sempak. Lah wong Jawa beras tipu susi, sempak dikumbahi. Beda. Nguyuh anyang-anyangan. Napa bahasa Indonesia nih? Apa? Res-resen. Nguyuh anyang-anyangan ora resresen gitu. Nguyuh anyang-anyangan. Mosok kencing tawar-menawar ora. Nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesiane iki kencing makcrit-makcrit. Kaya kula bareng Islamke Antonio Scott Dori tiang Australia. Niku seminggu setelah Mas Jadi Corbuzier masuk Islam, kula angsal tamu saking Australia Canberra. Datang jauh-jauh dari Australia pengen masuk Islam. Dugi pondok kula, kula sahadatke, rampung sahadat kula suguh panganan. Dimasakke napa-napa ra dipangan. Akhire bojo kula jengkel godhoke telo masakke sayur bung. Begitu mangan sayur bung cangkeme doyan. Takon kula, "What is this? Ini apa?" Aku lak memendhase bung iki bahasa Inggris e apa? Akhire kula jawab, "This is a bung." Dia tanya, "What is the meaning of bong?" Bong itu apa? Dia kula jawab, "Bong is the young bamboo." Bong adalah bambu muda. Wong Australia iki malah bengok. Amazing, dahsyat. Kenapa, Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep berakoti kok cangkemmu. Jiji. Coba kita lihat sesuai tema kita malam hari ini, bahagia fitini wadunya wal akhirat, dunyone bahagia, akhiratnya bahagia, dijauhkan dari api neraka. Milo niku Pak Bupati, Pak kula mohon matur. Kula niku wong undang ngaji, mboten kula gagas. Sing teko dhisik ya tak dhisikke, sing teko keri tetap antri. Tadi kan nenten kadang-kadang wong marani pondok, "Ayo Pak, tempat kita didahulukan. Ini ada anggaran 100 juta." Biasa ngoten niku, ada anggaran 50 juta. Tapi tolong kita minta waktu di awal. Kula ora gagas. Mesake sing wis ngantri terlebih dahulu. Mila kuwata perusahaan jaluk, lak dasare tekone keri tetep kudu antri. Lah umpamane kaya Rembang dalu menika iso ngaji, mergo jenengan wis ngantri. Senajan amplope ora jelas. Loro atiku. Loro. Matamu. Coba kita lihat, apakah kekayaan itu bisa menjamin seseorang bahagia? Bu? Enggak. Contohnya siapa? Kalau tahu nulis di sebuah koran, Adolf Mecker, niku orang terkaya di Jerman. Matine bunuh diri nabrak kereta. Padahal wong paling sugih sak Jerman. Bunuh diri, Pak. Ono kereta liwat tabrake. Bunuh diri. Lah wong tabrakan omong ter, iki ora tabrak kereta, Vespa. Adolf Mecker waktu itu tercatat sebagai orang paling kaya di Jerman. Dan ternyata Adolf Mecker tidak pernah menemukan kebahagiaan dengan hartanya. Maka nyuwun sewu, matine bunuh diri. Bila jenengan ampun salah, kadang-kadang ketemu wong desa tuwek gaweane tandur, tungkae meletek-meletek. isuk mangane monggo sambel goreng tempe, tapi uripe luweh bahagia. Tak ana contoh. Teng Yogja kula duwe jamaah model loro. Sing siji sugih ora umum, sing siji kerene ora umum. Sing sugih ora umum niki nyuwun sewu. Komisaris perusahaan teng Jakarta. Sebulan penghasilane 400 juta. Wong niku lak penghasilane 400 juta, pengen apa-apa lak kelakon, Pak. Tuku mobil, lakon. Tambah omah, lakon. Tambah sawah, lakon. Tambah bojo, lakon. Pak Bupati pinten? Tenahan mewa. Bupati ini siji padha karo aku. Kelase kaya tikus. Maksudnya napa mlebu metu lengi mung siji. Sama tikus ta? Kaya kula Pak Bupati niki kelase istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Padahal karepe Fatimah, apa kuwi istri 4 satu rumah. Kula tahu karo bojo kula. Kita takoke wong kene, Bu. Bu. Ning Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Jenengan milih sing pundi? Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirine apa? Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok solekah. Nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solekah. Ibu-ibu Rembang jenengan pilih budi no Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim. Subhanallah, Ibrahim. Dan Ibrahim istrinya 2. Ayo. Langsung sing jilbabe ireng bengok. Rasdo Ibrahim Firaun yo ora apa-apa. Jamaah kula sing sugih penghasilane 400 juta niki ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Semangane apa-apa diatur karo dokter. Dolan ngen kula disuguh teh manis ora wani. Soale duwe penyakit gula. Lak kula niku ora ngombe manis mboten mergo duwe penyakit gula, mergo kula njaga kesehatan. Mila kula ngombe manis niku namung degantok. Kula bangsa Fanta, Coca-Cola, Sprite, soft drink, Softec kula mboten ngombe. Iki namung kopi ngoten iki. Kopi mawon tanpa susu, Pak Bupati. Lak kopi susu kula moh. Kopi susu niku bingung nggih, kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kalau lak disuguh kopi susu biasanya tak akali, kopine tak ombe, susune tak cekeli. Kopi susu, kopi susu. Saking seringe kula ngombe kopi niku sampai wong-wong kopi niku mara teng pondok kula. Pengen dadekke kula bintang iklan kopi, tapi kula tolak. Iklan kopi niku kabeh ngapusi. Iklan kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Kopi kapal api, dibuka kopine ora ana kapal. Sing jujur niku iklan mung siji, sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Jajal buka. Paling mengini iki. Iki lho dumbuk, dumbuk. Dumbuk. Eh apa? Dumbuk. Ya kuwi mau dumbuk iki mau. Eh dumbuk kok dumbuk. Jajan bakmi kali kula. Gondok ora wani napa kolesterol. Ben Idul Adha bocah kula niku kurban wedhus okay banget tapi yo ora wani mangan wedhus, darah tinggi. Telepon kula. Bah, kula teng Singapura. Ning ndi? Teng rumah sakit Mount Elizabeth. Ngopo? Ndas kula mumet. Ndase mumet kudu ning Singapura. Jadi penghasilannya 400 juta tapi tidak menjamin kebahagiaan dia. Buktinya niki, uripe wis diatur karo dokter. Sementara kula duwe jamaah teng Yogya, teng Jalan Sultan Agung ngarep Pakualaman, gaweane tukang becak. Sedina penghasilannya 50.000. Sedina 50.000 tukang becak niku apik banget. Soalnya kula mbiyen jaman kuliah nggih ngragati kuliah kula nggih becak. Kula niku latihan sabar mergo tukang becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine napa? nunggu penumpang, penumpangnya rata kok becake tumpak dhewe. Sabar. Bahkan biyen kanca kula becake tabrak mobil niku remuk ora nesu. Begitu becake remuk malah nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Jamaah kula sing penghasilane 50.000 niki wae jenenge Pak Kuat. Sedina penghasilane 50.000 tapi bojone papat. Kuat tenang. Tiang Gunung Kidul. Kula takoni, lak sedina 50.000 niku cara mbagine pripun Pak Kuat? Gampil mawon kok, Gus. Bojo nomor 1 10.000, nomor loro 10.000, nomor telu 10.000, nomor papat 10.000. Turah 10.000 kagem sangu kula becak. Wes niku uripe nikmat banget. Wetenge luwe, ora ana pantangan panganan. Mlebu warteg, mlebu warung makan, nggawa dhuwit 5.000, semangan sak warteg. Kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3. Aku ya tau nggih. Marai. Marai matamu, marai. Aku kondok aku ya tau. Zaman kuliah mangan angkringan, gorengane 5 ngakune 3. Sirae mumet, ora perlu ning Singapura. Cukup ngombe bodrek, ilang mumet sekalian dase, ilang. Wancine becak kok udan, ora perlu ning hotel. Tutup nganggo plastik, turu ning jero becak ngorok banter banget. Ayo, saiki tak takon. Jenengan milih pundi? 400 juta loro-loronen napa sing penghasilane 50.000? 50.000. Pinten, Bu? 50.000 bojone papat modar. Maka kekayaan itu tidak bisa menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Ukuran kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari harta. Contohnya sinten Korun, wonge sugih tapi akhirnya yura bahagia. Mula kadang-kadang kula niku ngeten nggih. Kula wae kandha montore didol tuku mobil. Akhirnya apa? Ngunuruti karep, akhirnya tidak melihat kenyataan dan akhirnya jadi masalah. Mila Pak Bupati, kula niku ndelok wong paling seneng nyuwun sewu sumaker. Sugih macak kere daripada kermasu. Kere macak sugih. Sing bener napa? Sumaker. Sugih macak kere. Wong sugih karo wong kere niku lak nyuwun sewu bedane mung siji to. Wong sugih niku rezekine wis diwenehke, wong kere niku rezekine sih digawakke. Jenengan milih pundi, diwenehke napa digawakke? Diwenehke napa digawakke? Diwenehke napa digawakke? Diwenehke. Ya kuwi bedane wong pinter karo wong goblok. Lah wong pinter ki senengane digawak-gawake. Lah wong goblok senengane nggawa dhewe. Pak Bupati ki mobile akeh, tapi ra tau digawa dhewe, mesti digawa supire. Ha apa ra? Lah wong kere duwe pacul siji ngalor ngidul digawa. Kula ki duwe mobil dari awal sampai saniki urung tau nyetir dhewe. Blas. Ora iso. Ya piye sok jangkene. Kula iki duwe mobil wiwit taun 2010, kat sakniki urung tau nyetir dhewe. Urung tau nggawa dhewe, tak gawak-gawake. Sing nggawa sinten ya santriku. Ambulan duwe pondok ya tak gawake. Mosok aku nggawa ambulan dhewe. Mila sumaker sugih macak kere. Dan ini sudah kita lihat, I don't maker orang kaya tapi tidak pernah menemukan kebahagiaannya. Mila sing sugih rasa gaya wong sugih iki lak pengajian ora husu gayane lungguh ning ngarep dhewe ndase ora gatel dikukuri mergo gelang mase anyar. Cipe yo iki bajune yo Abang. Insyaallah siji pape abang insyaallah luwih parah. kemasyhuran itu menjadikan seseorang bahagia, mboten. Contohnya sinten sing paling terkenal, Michael Jackson. Orang paling terkenal sak donya. Jenengan pirsa, Michael Jackson niku kondang tapi overdosis. Pelariannya kemana? Ke narkoba. Apa rumahsane dadi wong kondang niku penak? Ora penak, Pak Bupati. Ora iso nakal. Ora iso nakal. Penak ra kondang, kaya Afif kira kondang penak. Karaoke rono sing ngerti. Kaya kula wingi teng Jakarta. Teng Kali Malang niku lak kuwatah PSK. Macara teng Jawa Timur namine begenggek. Macara teng Yogyakarta namine lonte. Lonte niku napa bar kelon tele-tele. Soalnya kan bayar. Sing kerja teng mriku namine PSK, perempuan suka kelon. Sing teko ya ngono kuwi sing duwe ATM, alat tusuk manual. Begitu kula liwat teng Kali Malang, niku lak sebandang Kali Malang niku lak kuwata PSK niku. Kula jeng ngaji teng Cikarang, mobil kula tak buka. Mbok-mboke lonte niku bengok-bengok niku. Gus Miftah, presiden para lonte. Ayo mampir. Ya Allah. Akhirnya kula mudun, kula nggawa duit 10 juta nika, tak parane tak wene 100-100 kula kandhani. Tolong bengi iki rasa kerja ya, nggih, Mbah. Kula iki biasa Pak Bupati, bengi-bengi kula mulai ngaji jam 2, nggawa duit moro teng lokalisasi, kula bagi duit 100-100. Tolong malam ini enggak usah bekerja, nggih. Saya sederhana saja, kalau toh mereka tidak bisa berhenti secara total, minimal malam itu dia tidak berbuat maksiat. Dan kula sabar. Mila kadang-kadang Mbak-mbak sarkem niku lek kula bingung. Gus Miftah ki menehi duit terus tapi ra gelem dikeloni. Matamu ku ya, Bu. Emangnya aku cowok apaan? Lah Pak Bupati melu kula ngaji teng lokalisasi. Tak jamin gelem lebur ra gelem metu. Sing ngaji Pak Bupati minimal kelasnya SMS, silite metu setitik. Sing ngaji wayu-wayu beda iki bajune abang lemu. Lah ning kafe niku sing ngaji Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah sing bajune abang iki STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Kula biasa Mila nyuwun sewu. Aku lajeng jaraki cewek ya ora iso. Dadi wong masyhur niku ora kepenak. Sopo sing ana kepenak? Tetep ana plus minus sih. Yang pengen saya sampaikan apa? Wong viral itu tidak menjamin bahagia. Maka jangan pernah kamu bercita-cita jadi orang viral. Kula niku lak pengen masyhur Pak Bupati, 5 tahun yang lalu semua acara televisi ngundang kula untuk menyampaikan pengajian saya di dunia malam. Tapi semuanya saya tolak 5 tahun yang lalu. Kula niku nembe gelem diundang acara, acarane Mas Jadi Corbuzier. Ndelalah dadi wasilah Mas Jadi dadi wong Islam. 5 tahun yang lalu kula mau diundang TV, tapi kabeh tak tolak. Waktu itu mbak-mbak PSK tanya sama saya, "Bah, kenapa diundang dunia diundang televisi Gus Miftah enggak mau?" Saya jawab, "Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal." Bocah-bocah kafe niku lak pengen kenal karo Gusti Allah. Tapi ora ana sing ngenalke. Mila napa kula lak mlebu kafe nganggo kacamata ireng kebablasan ngantos sakniki, tujuane mung siji, lak ana sing seksi aku nglirik ora ketok. Kan aku juga manusia. Oh, cangkeme kiai ngacengan, matane kiai ngawur kiai. Kiai ngaceng. Jane malah sing uwange didandani niku Pak Bupati teng panturan iki. Soale teng panturan niku kafene cilik-cilik. Terus nyuwun saya muter sembunyi. Dadi kula mlebu niku kangelan. Tapi lah ono lokalisasi gede, kafe gede, karaoke gede, kula mlebu niku gampang, Pak. Sing duwe kafe kula surati, sing duwe kok karaoke kula surati, germane kula parani mesti manut. Sing susah niku teng panturan niku cuwilik-cilik. Padahal teng panturan niku purel akeh ra umum. Purel niku nopo? Perempuan rela diusel-usel. Napane? Oh, serahke bupati nggih. Wala. Oh, nyurate bupati mawon nggih. Teng Rembang enten mboten? Wandine oke. Malah mau pek dhewe. Sabar, mung bedane kula mbiyen dereng masyhur karo sakniki masyhur nyuwun sewu. Sakniki kula mlebet kafe di seluruh Indonesia niku diterima. Lawan mbiyen kula perjuangan nyurati kafe, kula marah teng kafe, ditodong pistol, diancam bunuh, ajeb dibacok, kula dikruyuk karo preman niku biasa. Sakniki serana sing wani. Kula mlebu kafe teng Sumatera. Saya Gus Miftah pengen ngaji di sini, kula lobi gampang. Pelambian kula dadak tinggal ditodong pistol barang. Kula niku teng Sarkem ditodong pistol niku pengen telu. Ajeng dibacok wong bola-balik. Kula yo ora wedi. Kula wingi teng Jakarta dikruyuk preman 20. Kula yo ora mundur, ambure ku sumur. Aga cemplung modar aku. Artinya apa? Kemasyhuran tidak menjamin seseorang bahagia. Apakah kekuasaan bisa menjamin seorang bahagia? Teng mriki ana bupati. Urung mesti. Presiden Brazil namanya siapa? G. Vargas. Sebeta suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi tapi kenyataannya enak sekali matan suke gak jamin bahagia, kuasaan tidak menjamin bahagia, kemasyhuran tidak menjamin bahagia, kecantikan ora mbiyen ana wong wedok paling ayu sak donya lah sing tuwa-tuwa ngerti niki Marilyn Monroe. Wah, manusia tercantik di dunia tapi dia depresi ngombe obat. Kenapa? Karena kecantikannya justru menyiksanya. Mila jenengan sing rupane elek bersyukurlah. Lho wong lanang ki lak duwe bojo elek kudu luwih bersyukur daripada sing bojone ayu. soale ayu niku mboten awet. Saayu-ayune bojomu umur 50 tahun rupane dadi elek. Tapi lek bojomu elek, subhanallah, ngadari lahir nganti mati bojomu rupane tetap elek. Tenan. Kula bojomu ayu kuwe mati dipek wong liya. Lah bojomu elek kuwe mati belas ra ono sing gelem. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu. Sing nemu sapa banser. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ora go malu ra. Contone bakul helm. Senajan tuh helme oke mati ndase yo ora nganggo. Ora ana wong mati helm. Milo miturut Ibnu Athaillah Asakandari, kunci kebahagiaan, standar kebahagiaan itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, bukan kecantikan, bukan ketampanan. Mangeling-eling. Tapi napa? Liyakillama tafrahu bi, yakillama tahzanu bi. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit standar kesusahanmu. Apa rumang sendiri di bupati ini penak? Ora penak. Bupati ini gajine mung 5 juta. Nggih mboten. 5 juta tok. Oke amplopku. Juga telu. Polisi ini gajine yo ora oke. Sabetane okeh matamu kuwi ngawur. Sabetane okeh. Polisi Indonesia saiki sapi kabeh le. Tapi jerene Gus Dur sing paling apik ana loro, matung polisi karo polisi tidur. Tapi polisi Indonesia sakniki wis promoter, profesional, modern, terpercaya. Oh. Sing rusak citra polisi iki mung siji, polisi ciluk bak. Lampu merah mek kok ngiwong. Moro-moro. Iya. Hancur sing rusak iki mung niku sak niku. Tapi secara keseluruhan polisi Indonesia luar biasa. Kula mau tau matur niku buka polisi kalau wong Jakarta mriko bintang telu. Sing rusak citra polisi ning masyarakat ngisor iki polisi cilubah. Pripun niku Gus? Lampu merah mengko ngiwo. Moro-moro ning arep polisi. Soale kula tau. Ngeng ten left go ahead belok kiri jalan terus aku terus le moro-moro ning ngarepe iya selamat siang Pak waalaikumsalam minta suratnya Pak ya tak takoni Anda minta surat apa Yasin apa Fatihah aku ngono aku kiai kok Bawasin nyoh surat izin menikah lagi ya STNK nyoh setengah tua ning kewer-kewer helm nyoh kula ditilang. Kulo nggawa SIM, kulo nggawa STNK, kulo nggawa helm. Ditilang. Anda saya tilang. Kenapa, Pak? Enggak ada tutup pentilnya. Matane, matane. Nggawa SIM, STNK, nggawa helm ditilang mergo tutup pentil. Kan danco. Matane. Akhirnya helm tak buka. Ya, oh, Gus minta matamu gue ya, gue. Tapi secara keseluruhan polisi Indonesia top, bahkan ampuh luwih ampuh daripada banser. Buktine opo ngamanke pemilu lho. Polisi ning KPU dibalangi watu, subhanallah. Sing mlebu ambulan watune. Luar biasa. Katanya polisi ini bareng nguntal gotri. Kaposake mikir kiai ini asu iki. Bayangno. Wong wedok ki ra duwe pangkate galak, apa meneh wong wedok duwe pangkat. Kaya ngopo galak. Wong wedok ki ning omah diopeni, dinafkahi, dikeki duit. Kuwi karo sing lanange wani ya. Pak Bupati lan ning kantor. Ha ha ha. Ning omah ketemu bupati. Lha iki sing wedok kok duwe pangkat kapten. Ya Allah, sing lanang dadi lontong tak kandha. Mudah-mudahan buka posek panjang umur. Amin. Kalau saat dunia mati buka posek urip dhewe. Masuk. Masuk. Mikire Pak, mikire Bu Kaposek, waduh, salah ngundang kiai. Masuk. Liyakilla mata frahubi, yakilla mata zalubi. Niku kunci bahagia. Standar uripku kuwi rasa keduren. Kadang-kadang yang ngono bocah-bocah banter cacah nom kuwi. Kerja ora gelem, usaha ora gelem, gaweane turu. Gawe status WA akan indah pada waktunya. Matamu jonjon dan tangi obatmu dan diombe. Kerja ora gelem, macul ora gelem, usaha ora gelem kok gawe status akan indah pada waktunya. Podho karo ngaji ora gelem, salat ora gelem, pede mlebu surga. Pertanyaane malaikate mau amplop piro? Masuk. Kula niku nganu nggih Pak Umat. Kula niku wong sing paling apa ya? Sak geleme dhewe lah. Santri kula niku ning omah 150. Kabeh gratis sing makani kula. Mondok gratis, ngapalke Quran gratis. Mangane gratis, sikat gigi odol tak tukoke. Tapi kula niku ora gelem ngrepoti santri. Soalnya apa? Standar urip kula niku bahagia. Kan kadang-kadang wong lanang niku ora bahagia ngeten Pak. Mbayangke mulih saka omah. Sengok kerja ketemu ning omah bojone wis wadus wayu wae seksi wae isu-isu panter ini sungguh-sungguh panternya bikin gemeter makanan dihidangkan di atas meja atau sing lanang teko gawake kopi standare ngono begitu tekan omah bojone nembe turu ongap angop karo ngukuri sirit mesti wong lanang lara ati ning dhuwur meja urung ana panganan urung ana kopi sing lanang lara ati bayangane bojone seksi bono ya Allah daster tua bolong-bolong ambune sambel terasi boyoke bekas keroan tali kotange petel siji bisa soalnya napa standar uripmu keduren kula mulai ning omah niku belas ra bayangke napa-napa kula wancine poso kula niku lak sregep poso Daud kaya niku poso sesuk ora mila senajan kula lara Pak kula ra tau mondhek poso Daud bulan Ramadan mawon kula Daud kula iki nate Pak, sampai standar urip kula niku ora keduren ben kula niku bahagia. Kula mulai jam loro bengi bojo kula turu. Santri kula do turu. Kula ajeng sahur, ya masak dhewe. Ndelalan duwe sayur asem. Lah kula ngenget sayur asem. Sutile niku kula dekake ning jero panci. Ndelalah HP kula muni, iPhone tak angkat. Setengah jam kula ngangkat telepon, kula bali ning panci. Ndemok sotil, panas. Epon kula nyemplung panci bluk kula sayur asem termahal sedunia mergo kula mah ngrepoti santri kula niku lak jarang kelon kali bojo kula wong kula sebulan seminggu baru mulai rong minggu baru mulai bojo kula turu yo tak jarke oh kula mah sering guyon kali bojo kula turu ngiler tak goleke ember tak dhewe cangkeme soalnya kula kelingan guyone wong lanang karo wong wedok niku pahala. Oh, lah mela kula nyantai. Ora dikeloni ya ora apa-apa, golek meneh ngono wae to. Oh, bojo kula tau nolak kula tobat, kasane ki rawane nolak. Bah, aku jaluk, kula kesel ya, Bah. Wis, lah kesel tak goleke kanca aku ngono. Akhirnya bojo kula kondok ras do kesel, terus piye karepmu? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi, mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Ono Pak Bupati sarane. Niku sing dimaksud liyakilla matafrahu bih yakilla matazanubi. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Mila standare urip ki ra usah keduwuren. Biasa-biasa mawon. Umpamane Pak Bupati gawe standar urip ning Rembang padha karo ning Jakarta. Kuwi mbok sak modare ora bakal kelakon. Lah kondisi sakniki. Itu namanya tidak tangible, tidak terukur. Padahal dadi bupati iki ana apik, ora tau dipuji, ana elek mesti dicaci, maki. Dalane dawa ora dipuji, sing elek sing didelok. Mila bedane Rembang karo Jakarta siji. Rembang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Bu Kaposek mikir apa? Kaposek Kita doakan Bu Kaposek masuk surga pertama kali. Berangkat habis sholat subuh. Orang-orang buruk. Kekayaan, kemasyhuran, kecantikan, kekayaan, kegantengan tidak membuat seseorang itu bahagia. Tetapi bahagia berangkat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Lah kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin adalah ketika mampu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kula dongake wargane Pak Bupati semuanya bahagia. Fit dunia hasanah, akhirah hasanah, insya Allah dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma. Pun jam setengah 11. Kula jeng pindah teng. Jam 10. Jam 10. Jam 10. Jam 10. Napa ne? Jam 10. Kan sing ono mesake kebengen, Bro. Pak Bupati, kula mungkin mang telepon ke rumah sakit nggih. Kula jeng infus vitamin C. Awak kula sing moron. Kula kan mau kula ngenangi niki megloro banget nih. Belum ngerti kok Israel rata-rata kok. So mengerti kok Israel ini moro-moro telah meninggal dunia dengan tenang. Saudara Kapolsek umpamanya kan. Umpamanya bu, umpamanya ya langsung nunggu ini kok bu. Keras ju. Keras. Hancur. Hancur. Ini Kapolsek asu. Kalau semua nama orang polisi, los rarewel, sok kabeh. Gaspol rimblong. Donga bareng-bareng, moga-moga kula panjenengan sami termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna biziyadadil ilmi wal rizki wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizukna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal azmi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.